Mitra Bisnis, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusulkan penetapan upah dilakukan 2 tahun sekali, berubah dari yang berlaku saat ini, yakni setahun sekali. Hal itu dimaksudkan agar bisa menjadi solusi kisruh penetapan upah minimum menjelang akhir tahun. Selama ini, penetapan upah minimum per tahun menjadi dasar terjadinya konflik musiman antara pengusaha dan pekerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda mengenai usulan ini? Pastinya 2 tahun itu lebih baik daripada setahun. Iya, kalau kita yang cerita soal 2 tahun itu, ini jeda waktu yang saya kira cukup panjang, nggak setiap tahun kita ribut lah intinya gitu. Itu salah satu istilahnya untuk sementara waktu solusi yang mungkin dapat menghilangkan sedikit kisru-kisru yang sangat tiap tahun menimbulkan satu masalah, sehingga kita hanya terganggu oleh masalah tersebut gitu. Iya, 2 tahun sekali ini pun saya kira kan tidak bisa serta-merta. Nanti kan si pekerja juga minta, buruh ini juga bagaimana pola penerapan kenaikan yang 2 tahun. Ini kan harus duduk bersama-sama. Memang waktu yang cukup panjang untuk kita dapat sama-sama tenang bagaimana konsentrasi di dalam pekerjaan. Tetapi ini pun kan harus duduk sama-sama bagaimana cara penentuan yang sudah. Kan pasti juga mereka minta setiap tahun harus ada kenaikan. Itu udah pasti. Hanya polanya, perundingannya ini kan duduk dalam setiap 2 tahun kan. Tidak serta-merta hanya 2 tahun baru naik sekali kan. Tidak mungkin gitu. Tetapi harus ditentukan satu mekanismenya yang tepat untuk setiap perundingan 2 tahun sekali itu bagaimana. Kita tidak duduk terus sehingga waktu kita tersita hanya untuk itu gitu. Artinya kenaikan upah tetap setahun sekali, tapi perundingannya 2 tahun sekali ya Pak? Bisa aja polanya begitu, atau 3 tahun sekali kita duduk, kita sama-sama menentukan 3 tahun ke depan ini bagaimana. Tetapi untuk kenaikan setiap tahunnya sudah ada, sudah dibakukan gitu. Ya kan saya kira pola-pola demikian kan yang untuk menghindarkan energi kita yang tersita hanya untuk runding. Terus ini belum selesai nih, masih ada demo terus. Sebentar lagi udah ketemu lagi, bulan November yang harus kita ketemu lagi. Kalau diadakan setiap tahun. Nah ini kan energi yang terkuras, yang sia-sia saya kira. Saya kira itu langkah terbaik, kalau bisa 3 tahun sekali. Ya kan? Tapi kita harus menentukan pola-polanya dulu gitu. Diperkirakan akan ada banyak protes dan perlawanan dari para buruh nantinya. Bagaimana Pak? Ya saya kira buruh juga harus tahu bahwa hidup matinya kita untuk memberi kerja dan ini itu juga harus dijaga. Jangan sampai perusahaan itu juga tidak dapat. Satu, kita memang bersaing dengan produk-produk import. Kita sendiri juga bersaing dengan produk negara lain yang tujuan ekspor yang sama. Nah ini harus sama-sama kita duduk sama-sama. Kita tidak ingin menang-menangan. Bagaimana ini menjadikan win-win solution yang pemerintahnya juga saya kira harus turut ambil juga, bukan antara ini masalah buruh dan si pemberi kerja. Sekali lagi saya ingin sampaikan, tidak ingin kita memberikan yang rendah kepada buruh kita kalau memang produktivitasnya tinggi. Jadi persentu-persentunya ini sangat beda. Yang sekarang ini kan tidak, kita menghantam semuanya antara yang S1 dan yang mungkin mulai tamat SMP. Sekarang kan kena angka minimum ini. Ini dapat menurunkan kinerja yang orang yang mungkin produktivitasnya juga mungkin lebih gitu. Memang di luar negeri juga ditentukan batas minimumnya. Tetapi tidak bisa serta-merta yang memang kenaikannya secara drastis. Mereka ada tolok-tolok ukur yang memang ditentukan gitu. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Saya Wendy Lim.